Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Dicegat Mbah Bendo. Pendengar Jimat Radio Istana FM Bojonegoro, perkenalno jenengku Sunarjo Sokon Jombang. Aku arep cerita pengalaman horor. Kedadian iki tak alami rikala pertengahan tahun 1997. Waktu iku ning wilayah Jawa Timur lagi heboh perkara kasus pembantaian sing didalangi karo sekelompok oknum misterius sing gawe pakaian lan cadar ireng kaya ninja. Pelaku sing diarani ninja iku ngincer kiai utawa tokoh ulama ing Jawa Timur. Aneh. Pelaku sing jarine ninja iku angel dicekel karo pihak keamanan utawa warga setempat. Saben bengi diadakno rondo. Wong-wong padha digawani pring kuning gawe senjata nyekel ninja, tapi ora ana kasile. Nah, pengalaman misteri sing tau tak alami iki sakjane ora ana hubungane secara langsung karo ninja. Tapi kedadian iku wektune pas barengan karo wektu ninja beraksi. Iki crita sak lengkape. September suasana ing kampungku sepi nyenyep. Akeh warga sing ora wani metu omah amarga wedi karo tenja. Rikala iku, aku isih kelas 2 SMA lan seneng kluyuran bengi-bengi. Mbuh kene opo aku ora ngrasa wedi karo sosok sing diarani ninja. Dino iku aku arep metu, makku wis wanti-wanti nang aku. Jo, aja mulai bengi-bengi ya. Jam 09.00 kowe kudu wis bali ning omah. Saiki usume ninja padha metu gawe mateni wong. Awas lek sampai kowe dadi korban sisan. Aku mung nyengir krungu dawuhe makku. Walah, Mak, tenang wae anakmu iki gak bakalan digondol karo ninja. Lek saumpama ketemu ya bakal tak lawan. Krungu aku ngomong ngono, makku marani aku lan langsung nyiwir kupingku. Ancene tuman, awakmu iki dikandani wong tua malah ngremehno. Wes, pokoknya aja bengi-bengi lek mulih. Aku nyengir kelaran. Iya, Mak, ampun, Mak. Iya, aku gak mulih bengi-bengi. Aku metu saka omah nggawa Yamaha Volkswagen lan dolan karo kanca-kanca. Pas mulih aku mbonceng Ridwan amarga omahe ora sepiro ado saka omahku. Tapi mbuh kenek opo Ridwan luwih milih mlaku ning omah. Akhirnya aku karo Ridwan pisah ning galengan sawah. Teko pertelon sebelah puskesmas aku mandek delok penunjuk BBM. Ning sepeda motor kuwis mentok ning strip abang. Duh, bensin motor karep entek iki. Pas sampai jembatan lampu motorku nyorot ning wujudan ireng sing gedhe dhuwur. Awake ketok bungkuk kaya siap-siap kate nyengkrem. Sakal jantungku teratapan. Awak pun redek ora karu-karuan. Soko kono aku kepingin muter balik sepeda motor tapi bensin yo arep entek. Lek tak peksongku malah mogok ning tengah dalan. Ning batinku aku mikir, apa iki sosok ninja sing rame diceritakno karo wong-wong? Pancen bener ciloko iki. Duh Gusti, paring ana slamet. Duh, aku nyalahno awakku dhewe mergo ora ngrungokne pesene makku. Akhirnya aku nekat liwati wujutan ireng kuwi. Pas jarak kira-kira tinggal 5 langkah. Lah kok wujutan ireng iku ngadeg? Astagfirullahaladzim. Wujutan iku jan dhuwur banget, kira-kira sekitar 3 meter dhuwure. Motone ketok abang melorok ning awakku. Mari ngono wujutan iku nggui cekakan karo swarane sing serem banget. Moro-moro maklas wujudan iku ngalih wujud dadi bluk putih sing ngepul ning dhuwur langit. Allahu Akbar. Aku bengok banter karo ngegas sepeda motor. Mati. Saking banter aku ora krasa liwat dalan sing bolong lan akeh jeglongan. Alhamdulillah. Atiku rasane plong pas sampai ning gerdu pos Kampling. Akeh warga sing jaga bengi karo nggawa pring kuning. Tonggoku sing jenenge Pak Prapto nyapa aku. Teko ndi kowe, Jo? Kok tengah wengi ngene sak tas mule? Anu Pak, kula saking dolan karo kanca. Hati-hati lho, kowe apa ora ro saiki sumen ninja mateni wong. Aku mung mantuk. Akhire tak critakno apa sing tak alami sik tas mau. Pak Prapto ngomong lek wujudan kuwi jenenge Mbah Bendo. Diarani Mbah Bendo amarga wujudan iku dadi penungguit bendo sing ana ning pinggir jembatan sing tak liwati. Marine jagongan suwe pas jam 1 bengi aku balik ning omah. Aku alasan ning makku mulih bengi mergo ngewangi warga Joko gawe ngatasi gangguan ninja. Yo iki pengalaman sing tau tak alami. Pesenku aja wani mbantah nasihate wong tuwa. Salam Jimatres. Salam misteri.